nang pasar loak mulyawan nek liwat dupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin gudho prawan sampe ketata beca. Paribasane wak urang gak ono buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwe bolak-balik moteng. Kepulauan Indonesia uga disebut Dwi Pantara, artine pulo-pulo diantara dua ben anu haya. Benua Asia lan Australia uga Samudra Pasifik lan Samudra terdiri soko suku-suku bangsa Aceh, Batak, Kuku, Minangkabau, Lampung, Sunda. Bokes Makassar Toraja uga Minahasa. Gorontalo Sangir Sasak Sumbawa Flores Timor Banja Ambon Ternate Irian Sumbaya. Senajan terdiri soko suku-suku bangsa tapi semboyane Bhinneka Ika. Soko Sabang sampe Merauke mulo iku kabeh dudu awang Aceh. Najan liyo suku lan akamane tapi bersatu bangunan jalan-jalan tapi nek toek jodoh rada kangelan ojo gawe cara serampangan akhire oleh wong wedok nek sing jagoan oleh bojo tepak wong wedok sing gak nariman mulok gawene wani barek wong lanang blonjo wis cukup ngomong sekurang wong wedok ngono iku gak kene gawe pedyane blonjone kurang gawe ning ringi oleh masake cuma sedikit gak tau atus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mulo gak dipenteno tumane wis ayu nang wong lanang tego lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno betara kala sing lanang teko dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang dijak kekeran mulo akhire sing wedok ngajak pegatan mulo keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepno jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpukno donya karepe mono emong nyekel duwe setitik bentino mangani sate-satean kentang lan bistik bareng gak nyekel duwe dheweke duwe tatik nyambut gawene budal bengi dadak barek gowo plastik budal bengi kira-kira jam setengah pitu ditutno arek lanang-lanang barek goyang-goyang sapa no peteng-petengan berasak-berasak no tengah tebu bareng plastik dibeber kludak-kludut dadak badar jatuh kapokmu kapan yo ayo melaku-melaku ya ayo mulai Bono yo podo ae. Klambine yo kembaran, cewek yo kembaran. Kalunge yo podo ae. Mbok nom setengah kilo, mbok tuwek yo setengah kilo. Tapi kabeh wesi. Lek emas dipunya ongkos kota lek gak kredit yo gak iso tuku. Sing bunder elu wong rapi loro nang geger pegel reni-reni jajan berubi gak ati kulo gak enak rasane cili-cili akal-akal rapi ditarik blonjo kumat ayane apa peno yo dakiru wong untune karime telu gawe kelungan sak rodane bemu aku biar karo jam setengah telu tak totok lah wangi dicukuki asu. Kiro-kiro dianggap aku maling, aku mayu sifat kuping, aku nyelentung nang gurine jedeng, asu tak sawat dadak kain-kain. Kesuwen tak buka dewe duk jero peteng gak ono lampu nem lebu kamare anak edata keliru babone cinti-cinti kampani beno mabu ape nangene bangi-bangi katik gawe topi kudo arek wetok sampe kecemplung kali. Rasa adem atine bengong boleh ngalor leh tiwak jero kampung ono kiri api-api kok yo diambung boleh ngalor leh tiwak sawah kong perlu nendang toto oma lebune ke susu ketatap lawang tengah tiba kejengkang kato e bedang. Terus gak lilir wong gak ngerti nek ono sing nyanding katoke bedak dheweke gak eling bareng ono opa-opa dadak didi kemucing gimana tegus le namung semanten kidungan kula sae lan boten ambolongto ara waso. Halo nyong. Loh, Kartono.